ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana caranya bertobat dari sihir dan dosa sihir? Kalau dia pernah mempelajari akan hal tersebut, maka dia kafir terhadap apa yang dia belajar. Kemudian dia beriman kepada Allah, dia belajar tauhid dengan benar. Iya. Adapun dia pernah berbuat zalim kepada manusia, yaitu dia meminta maaf kepada siapa yang dia zalimi. Kalau itu memungkinkan. Kalau itu memungkinkan. Tapi kalau dia tidak memungkinkannya, dia bertobat antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendoakan orang yang dia zalimi supaya diberi dari kebaikan.